Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Dayat menemani Anda dalam program acara Serba Serbi Ismail Radio. Edisi Jumat 15 Rabiul Akhir 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2017. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iqbal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah tersambung dengan beliau. Dan insya Allah tema yang akan dibawakan beliau pada kesempatan kali ini ialah dosa-dosa yang besar yang ketujuh yaitu meninggalkan haji dari kitab Al-Kabair. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62-774-774. Tentunya nanti di sesi yang ketiga. Tapi Ustaz, untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustaz. Tafadhol masyukur Ustaz. Ini juga kalau khairan pada aku mengayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tidak bosan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha memberi rezeki. Hanya kepadanya kita meminta dan hanya kepadanya lah kita berserah diri. Pada siang hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui Radio Ismail. Dan mudah-mudahan pertemuan kita melalui radio ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dikumpulkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah membacakan dari kitab Al-Kabair dosa besar yang keenam yaitu meninggalkan puasa Ramadan atau berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Dan sekarang kita masuki dosa besar yang ketujuh yaitu meninggalkan haji padahal ia mampu. Sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat haji ialah syariat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bapa kita Ibrahim alaihi salam, karena beliaulah yang berjuang di kota Mekah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan beliau juga melalui perintah Allah Subhanahu wa taala yang membangun rumah tua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perjuangan bapa kita Ibrahim alaihi salam adalah perjuangan yang begitu mulia, perjuangan yang didasari untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam rela meninggalkan istrinya. Nabi Ibrahim alaihi salam rela meninggalkan anak kecilnya yang masih bayi demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jika kita diberikan tugas seperti itu, terkadang kita menolak. Ketika kita ditugaskan di sebuah pelosok negeri, di sebuah desa yang terpencil, terkadang kita menolak. Maka tentu Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang tandus, tidak ada pepohonan, panas, beliau merasakan begitu pedihnya perjuangan yang beliau lakukan ketika itu. Akan tetapi, apa yang terjadi setelah beliau sungguh luar biasa. Orang-orang tertuju hatinya ke Baitullah. Orang-orang tertuju pikirannya bagaimana caranya untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail radhiyallahu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar ini, yaitu syariat diwajibkannya haji bagi kita semua, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat haji adalah salah satu rukun Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, insyaallah kita semua sudah menghafal hadis tentang rukun Islam ini. Bahwasanya Islam itu didirikan di atas lima perkara. Yang pertama, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendirikan salat, mengerjakan salat. Kemudian membayar zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Ini adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya haji adalah salah satu yang wajib bagi kaum muslimin ketika mereka mampu untuk melaksanakan haji. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin ketika mereka mampu. Dan mampu ini ialah ketika mereka memiliki bekal untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian cukup untuk makan dari apa yang mereka tinggal di rumah, yaitu istri mereka, kemudian anak-anak mereka. Maka ketika seorang belum sanggup untuk memberikan makan dari orang-orang yang mereka tinggal, maka mereka tidak wajib untuk melakukan ibadah haji. Akan tapi mereka harus berniat bahwasanya suatu saat nanti ketika mereka mampu akan melakukan ibadah haji tersebut. Jangan sampai di dalam diri kita sebagai kaum muslimin tidak ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun terlaksana atau tidaknya maka itu adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita, kita meyakini bahwasannya haji ke Baitullah adalah wajib bagi kaum muslimin yang sudah mampu. Dan kita berniat suatu saat kita pun akan berangkat ke Baitullah. Para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengincar kewajiban haji kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan kita semua. Allah tidak membutuhkan dari semesta alam ini. Ayat di atas kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan perkataan dari Ibn Abbas, kemudian Mujahid dan yang lainnya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Imran ayat 97 tadi yang telah dibacakan. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji. Artinya, dia mengingkari tidak mengatakan bahwasannya wajib itu adalah hak wajib bagi kaum muslimin. Dia mengingkari tentang kewajiban haji, bahwasannya haji itu tidak wajib bagi kaum muslimin yang mampu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibn Abbas, Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang mencari kewajiban haji, maka sungguhnya dia telah kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukannya. Bisa dilihat di tafsir Ibn Kathir. Dari ayat di atas jelas dan terang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban berhaji bagi siapa saja yang memiliki harta, bagi siapa saja yang berkecukupan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, maka hendaklah ia melakukan perjalanan tersebut sebelum datang kepada kita semua kesulitan, sebelum datang kepada kita semua waktu sakit, dan sebelum datang kepada kita waktu di mana kita tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah yang membutuhkan tenaga dan membutuhkan kesemangatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man malaka zadan aw rahilatan tablughuhu ila baitillah walam yahudja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan fadhalika anna allaha yaqul fi kitabillah walillahi ala nasi hijjil bayti man istata'a ilayhi sabila." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang memiliki bekal atau kendaraan yang menghantarkannya ke Baitullah, namun ia tidak berhaji, maka silakan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hal itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Maka Allah Subhanahu wa taala mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Meskipun demikian, pada pendengar Ismail Ladia yang namanya Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus memperhatikan kewajiban haji ini yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena di sana banyak perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang mampu untuk mengerjakan haji ke Baitullah. Dan kita sebagai kaum muslimin tentu merindukan rumah Allah Subhanahu wa taala, karena di sana begitu banyak keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan di sana juga ada Masjidil Haram yang barang siapa salat dua rakaat di masjid tersebut sama seperti mengerjakan salat 1000 rakaat. Maka orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita melalaikan kewajiban haji tersebut, padahal kita adalah orang yang mampu dari sisi-sisi. Kita sehat, kemudian kita memiliki bekal yang cukup, akan tetapi karena kita tidak memiliki niat yang besar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu haji, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan kemudahan kepada kita untuk mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka yang harus kita tanamkan kepada diri kita ialah kita berniat untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Karena sesungguhnya haji ke Baitullah diwajibkan hanya satu kali bagi kaum muslimin, tidak berulang-ulang kali. Dan Nabi pun melaksanakan ibadah haji hanya satu kali dalam seumur hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah berkhutbah, bagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Qatadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikum, qad faradallahu alaikum al-hajj." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fahajju faqal rajulun akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalatha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat walamastata'tum." Dikata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami, maksudnya di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, ini ditujukan kepada para sahabat ketika itu, dan tentu khutbah beliau ini, panggilan beliau ini juga ya ditujukan kepada orang-orang yang sebelum para sahabat. Beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan tidak langsung menjawab pertanyaan seorang sahabat tadi. Kemudian orang tadi mengulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau sekiranya aku berkata iya, tentu dia akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakan haji. Ya, jadi dalam hadis tadi ada berapa pelajaran penting yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasanya haji hanya diwajibkan sekali bagi kaum muslimin dalam seumur hidup. Adapun ketika seseorang melakukan haji yang kedua atau yang ketiga, maka itu hanyalah tambahan amal bagi dirinya. Dan tapi yang diwajibkan oleh syariat Islam hanya melakukan sekali dalam seumur hidup. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, tidaklah seorang muslim tidak memperbanyak pertanyaan ketika suatu permasalahan tersebut sudah jelas dalil dan sudah jelas penjelasan dari para ulama. Sehingga ketika seorang banyak bertanya, maka itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Karena sungguhnya penyebab dibinasakannya orang-orang sebelum kita, itu orang-orang Yahudi, sebabkan mereka banyak bertanya tentang masalah agama ini. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kewajiban haji ini hanya diwajibkan kepada seorang muslim saja. Diwajibkan kepada seorang muslim. Adapun orang-orang kafir, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ialah orang-orang yang akil atau memiliki akal. Ya, adapun orang-orang yang tidak memiliki akal, seperti orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut ingatannya, orang gila misalnya, maka dia tidak dibebani hukum wajib haji. Adapun orang yang berakal, yang masih bisa mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, maka ketika ia mampu, wajib baginya untuk mengerjakan ibadah haji sebaik Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang telah balik dari kalangan wanita ataupun laki-laki. Adapun ketika seorang anak kecil yang belum balik mengerjakan haji, maka baginya pahala untuk orang tuanya yang masih hidup. Ketika ada seorang anak kecil diajak berhaji ke Baitullah, maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh sang anak tadi. Karena sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Rufi'al qalam an salasa an na'im hatta yastayqiz wa an sabi hatta yablugh وعن المجنون حتى يعقل." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat tema itu disebabkan 3 perkara. Di tema itu diangkat atau ditulis disebabkan oleh 3 orang. Kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia terbangun.

إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Serba-serbi Ismail Radio menghadirkan bincang-bincang kesehatan, fatwa-fatwa ulama, dan request ayat-ayat Al-Quran. Kami hadir untuk Anda. Serba-serbi Ismail Radio. Serba-serbi Ismail Radio. Anda masih bersama kami, AM774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yad yang menemani Anda dalam program acara Serba Serbi Ismail Radio. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Muhammad Iqbal. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz. Tafadhal masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio yang menemani Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Al-Fadail dengan Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Setelah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang kewajiban haji bagi orang-orang yang beriman tatkala mereka sudah mampu untuk melaksanakannya, dan tentu ancaman Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan haji, namun mereka tidak mau melaksanakan. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat kesehatan ini, mengambil nikmat harta yang telah diberikan sebabkan kita menunda-nunda sebuah syariat Islam, sebuah rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan haji. Bahkan di sana ada asar dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika itu beliau radhiyallahu an sedang mungkin akan menjadi khalifah peninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dalam sebuah perkataannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, لقد حممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج ليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. فصحبة يملي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. Beliau berkata, aku bertekad untuk mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah untuk melihat siapa yang memiliki kecukupan harta, namun tidak menunaikan ibadah haji agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, wama hum bimuslimin, wama hum bimuslimin. Mereka bukanlah umat Islam, mereka bukanlah umat Islam. Para pendengar sahabat Ismail radhiyallahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu taala an adalah seorang sahabat yang mulia, akan tetapi ketika ada suatu kaum atau suatu rakyat yang mereka melanggar sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sebuah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala marah dan beliau bertekad berkeinginan kuat ingin mengutus beberapa orang sahabat menuju sebuah kampung, sebuah wilayah yang mana wilayah tersebut ada orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji, padahal mereka itu mampu, mereka itu memiliki bekal dan tubuh mereka itu kuat. Dan Umar bin Khattab mewajibkan kepada mereka untuk membayar jizyah. Kemudian Umar menegaskan kembali, wa ma hum bi muslimin. Mereka bukanlah umat Islam, mereka bukanlah umat Islam. Sungguh, perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an dan begitu tegas, sampai-sampai beliau mengatakan mereka bukan kaum muslimin. Disebabkan apa? Disebabkan mereka orang-orang beriman, orang-orang muslim, akan tetapi tidak melaksanakan ibadah ibadah haji. Tentu ini menjadi cambuk bagi kita kaum muslimin yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tenaga, diberikan kesempatan, namun tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal di negeri kita adalah negeri yang aman. Siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah haji tidak dilarang oleh pemerintah kita. Akan tetapi ketika kita melihat saudara-saudara kita di luar sana, seperti di Palestina, di Suria, mereka ingin mengerjakan ibadah yang agung ini sulit. Sedangkan terjadi di sana peperangan, sehingga negara mereka pun sulit untuk mengeluarkan surat izin ke negeri orang lain. Di negeri kita, negeri Indonesia, adalah negeri yang dimudahkan kita semua kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka kita manfaatkan kesempatan ini. Kita manfaatkan kesempatan ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat yang agung ini. Karena siapa yang menjamin hari ini kita mampu, besok kita menjadi orang-orang yang miskin? Siapa yang menjamin hari ini kita kuat, besok Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan sakit kepada kita, yang sakit tersebut tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan perjalanan jauh? Siapa yang menjamin hari ini kita hidup, kemudian esok hari kita sudah meninggal dunia? Karena sungguhnya kesehatan, kesempatan, dan usia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bersegera untuk melaksanakan semua ibadah. Maka tidak pantas ya, seorang yang mempunyai kemampuan kemudian mereka mengundur-undurkan diri untuk melaksanakan ibadah haji ini. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, fastabiqul khairat, ya bersegeralah atau berlomba-lombalah dalam dalam kebaikan. Dan ibadah haji adalah sebuah kebaikan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk bersegera ya mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kelak pada hari kiamat sebagai orang yang merugi, sebagai orang-orang yang merugi, yang menyesal dan meminta kembali ke dunia untuk melaksanakan ibadah amal-amal soleh. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah harta kalian dan infakkanlah rizki yang telah kami berikan kepada kalian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian semua kematian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua, agar gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sebelum datang kematian kepada kita semua. Dan Allah melanjutkan, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti mereka yang sudah meninggal berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, kalau sekiranya Engkau mengakhirkan kematianku, mengakhirkan ajalku sampai waktu yang ditentukan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, tentu aku akan berinfak, bersedekah, dan aku akan menjadi orang-orang yang salih. Itu penyesalan orang-orang pada hari kiamat. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia ini, dan mereka akan menyisakan harta mereka semua, dan mereka berusaha menjadi orang-orang yang saleh. Maka kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, tidaklah seorang yang mereka itu belum berhaji, dan tidak pula mereka itu ketika di dunia membayar zakat, kecuali kelak ya pada hari kiamat mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia ini. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, bukankah orang yang minta kembali ke dunia hanyalah orang-orang kafir? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, sampai selesai. Maksud dari berinfak di ayat tadi adalah membayar zakat. Jadi orang-orang yang dahulu mereka tidak mau membayar zakat, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali atau diberi tangguh hidup sejenak saja. Dan begitu juga orang-orang yang ketika di dunia mereka mampu, mereka memiliki kesempatan, memiliki kesehatan, dan akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akum minas sharihin, maksudnya ialah mereka akan melakukan ibadah haji sebaitullah. Para pendengar sahabat Ismail radhiya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyulitkan kehidupan kita, maka marilah kita semua yang memiliki harta, yang memiliki kesempatan, yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang agung yaitu haji ke Baitullah, maka bersegeralah. Maka bersegeralah sebelum semua itu terlambat. Para pendengar sahabat Ismail radhiya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua dalam hadis-hadis beliau tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sebaik kubah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis ini sebagai motivasi bagi kita semua agar kita berlomba-lomba dalam mempersiapkan keberangkatan kita untuk menuju Baitullah dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah. Karena sungguhnya begitu agung balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji mabrur berupa hadiah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfut wa lam yafsuq raja'a min Man hajja falam yarfut wa lam yafsuq raja'a min dunubihi kayawmi waladatu ummu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak berhaji kemudian tidak melakukan yarfut, yaitu sunggama di waktu terlarang, walam yafsuq, dan tidak pula berbuat fasik atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam melaksanakan haji tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan kembali dari dosa-dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, begitu agung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berhaji haji ke Baitullah. Mereka akan diampuni dosa-dosa mereka seperti anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibunya. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini tentang dosa besar yang ketujuh, yaitu meninggalkan haji padahal mampu, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji sebaikullah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Baik, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin jika ada pertanyaan, kami silakan. Jika tidak ada, kami serahkan kembali kepada pembawa acara mengucapkan jazakallahu khairan. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema dosa besar meninggalkan haji ketika mampu. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah mati di tanah haram itu adalah mati syahid? Mohon pencerahannya. Tapi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada tenangnya. Dan sungguhnya tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah tanah haram. Dan tentu orang-orang yang beriman di tanah haram, ketika mereka sholat di sana, ada keutamaan tersendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perlu kita jadikan catatan bahwasannya yang mendapatkan kekhususan yang meninggal di tanah haram adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka kelihatannya beriman akan tapi munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kesucian dari kota Mekah tersebut. Betapa banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka munafik dan ingkar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak mendapatkan keutamaan dari kota Mekah tersebut. Dan suatu hari pernah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada salah seorang sahabat yang berada di Syam. Negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengirim surat tersebut adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Kata beliau, sesungguhnya yang mensucikan tanah, yang mensucikan diri kalian bukanlah tanah yang suci tersebut, maksudnya negeri Syam. Akan tapi yang mensucikan diri kalian adalah amal-amal kalian. Jadi senang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang negeri Mekah adalah negeri yang disucikan. Akan tapi kita jangan menjadikan negeri tersebut patokan. Jika kita masih di sana, kemudian kita akan memasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita malas beribadah, jika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika kita meninggal di negeri Mekah, sedangkan kita dalam melaksanakan ibadah haji, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mati syahid. Akan tapi kita tidak boleh mendakwa bahwasanya orang tersebut mati syahid. Allahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Yunus di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang belum pernah haji. Ketika sakit, dia berpesan agar nanti dihajikan setelah meninggal. Apakah wasiat ini harus dilaksanakan? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang, misalnya seorang ibu yang sudah kuarsa, dia ingin berhaji, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kesempatan kepadanya untuk melaksanakan haji, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut nyawanya sebelum dia sempat melaksanakan haji tersebut, dan dia, orang tadi, memiliki pesan ya kepada anak-anaknya, jika saya meninggal, maka mohon dari anak-anak untuk melaksanakan haji untuk saya. Maka hal ini diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dalam sebuah hadisnya pernah ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata bahwasanya orang tuanya sudah tua renta, ya sudah tua dan tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ketika itu perjalanan haji cukup jauh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian laki-laki tadi bertanya, bolehkah aku menghajikan untuk orang tuaku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lakukanlah haji untuk mewakilimu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ibu atau bapak yang diamanahi untuk menghajikan orang tuanya, padahal orang tuanya belum pernah haji, maka wajib bagi ibu jika mampu untuk melaksanakan apa yang telah diwasiatkan tadi. Allahumma a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup, untuk kesimpulannya silahkan, Ustaz. Baik, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari bacaan kitab Al-Qada'i kepada siang hari ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan haji, tidaklah segera melaksanakan haji tersebut. Kemudian, kesimpulan yang kedua, bahwasanya haji itu ditekankan bagi orang-orang yang mampu, sebagaimana keinginan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk datang ke sebuah desa-desa dan meminta kepada mereka jizyah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hendaklah kita bersegera untuk melaksanakan haji sebelum kita menyesal seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, yaitu meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke dunia dan beramal saleh. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah pemaparan dari Ustadz Muhammad Iqbal. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya Muhammad Yad mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio atas partisipasinya. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.